Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pemirsa, kita kembali lagi berjumpa dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tentunya di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, penuh dengan rahmat, kita terus berupaya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Tidak hanya puasa, tapi juga ibadah-ibadah yang lain. Terutama adalah harus terwujud dari sikap dan tingkah laku kita terhadap sesama. Ya, pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan bahas surah Al-A'raf dari ayat ke-8 sampai ke-15. Episode yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana Al-Quran sebagai tujuan dan juga sebagai pegangan kita umat manusia dalam hidup ini, dan Al-Quran juga sebagai peringatan. Nah, apa kelanjutannya? Tentunya di sini sudah hadir guru kita, yaitu Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Quraisy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Kita masuki hari berikutnya. Dan apa nih Pak Quraisy yang mungkin bisa jadi renungan kita nih di kesempatan yang berbahagia ini Pak Quraisy? Saya kira ada dua ya, ada dua atau tiga persoalan pokok. Mudah-mudahan cukup waktu kita untuk menjelaskannya. Pertama tentang pertanggungjawaban di hari kemudian. Yang kedua tentang anugerah Tuhan menganugerahkan kepada kita sumber hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, kisah pembangkangan iblis. Nah, saya kira itu tiga baik. Hal yang ini. Kita akan nanti bahas lebih lanjut lagi dari ayat 8 sampai 15. Tapi sebelumnya izinkan saya juga mengucapkan selamat datang pada rekan-rekan kita, rekan-rekan mahasiswa dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga rekan-rekan dari Institut Teknologi dan Sains Bandung, serta rekan-rekan dari Abang None Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Quraisy, ayat ke-8 dan ke-15. Sebelumnya ayat ke-7 atau ayat ke-6 ya kalau saya nggak salah, itu rasul-rasul akan dimintakan pertanggungjawaban. Yeah. Nah, sekarang ini sepertinya masuk lebih dalam lagi nih Pak Quraisy. Silakan Pak Quraisy, mungkin bisa lebih bahas. Ya, jadi itu Al-Qur'an sambung menyambung. Sangat serasi kaitan antara satu kata dengan kata lain, satu ayat dengan ayat lain, satu surah dengan surah lain. Kita kemarin berhenti pada pernyataan bahwa kami pasti akan menyampaikan kepada mereka yang wafat di hari kemudian nanti itu berdasar pengetahuan kami yang jelas, dan kami selalu hadir, tidak pernah absen mengamati seluruh makhluk. Sebenarnya bisa saja Tuhan langsung memberitahu kamu salah. Ya. Saya sebagai dosen bisa saja saya berkata pada mahasiswa yang saya lihat malas berdiskusi selalu ini, kamu tidak bakal lulus. Tapi Anda keberatan atau tidak kalau saya langsung berkata tidak lulus? Keberatan. Saya harus buktikan bahwa Anda memang tidak wajar lulus. Bagaimana caranya? Saya mengadakan ujian, ya kan? Iya. Oke. Saya beri bukti. Bukti itu adalah hasil kerja Anda. Nah, di hari kemudian begitu. Tuhan tahu. Tuhan hadir, Tuhan lihat. Tapi Dia menciptakan atau Dia menyampaikan bahwa nanti ada timbangan yang menimbang amal Anda. Anda akan lihat, oh betul memang kurang. Saya diminta 1 kilo, yang saya berikan cuma 1/2 kilo. Ya kan? Nah inilah ayat lanjutan ini, ayat 8 menyatakan, wal waznu yawma idhinil haq. Al wazn, ada yang mengartikannya timbangan. Timbangan di hari kemudian itu adalah kebenaran mutlak. Al-haq, kebenaran mutlak. Jadi bisa jadi sekarang di dunia ini ada timbangan yang kacau ya. Ada timbangan bisa diakalin yang gitu ya, bisa diakalin. Amal-amal Anda akan ditimbang. Nah, kita tidak tahu persis apa itu timbangan ada wujudnya. Iya. ataukah itu sebenarnya kiasan tentang keadilan mutlak? Kita juga tidak tahu persis bahwa apakah yang dimaksud dengan al-wazni itu timbangannya atau anak timbangannya. Timbangan itu cuma satu. Iya. Ya, kalau anak timbangan banyak. Sebanyak ya. Mm-hmm. Yang satu kilo sendiri, satu ounce sendiri. Ya. Nah, ada ulama berkata, dan ini pendapat ini baik, bahwa setiap amal yang dituntut Tuhan itu ada timbangan yang harus dipenuhi. Jadi kita punya timbangan, ada anak timbangannya ditaruh sebelah kanan. Ya. Jeruk yang kita mau beli ditaruh di sebelah kiri. Ya. Ya. Kalau seimbang, oh, lulus. Kalau kurang, tidak. Salat ada timbangannya, puasa ada timbangannya. Benar enggak ini salatnya sudah mencapai timbangan atau tidak? Ya. Ya, alhamdulillah lebih berat dari yang diminta. Bisa lebih kurang sedikit tidak. Semua amal ada timbangannya. Anak timbangannya. Disitulah ditimbang. Siapa yang lebih berat amal timbangannya, amal kebajikannya dari keburukannya, dia lolos. Siapa yang lebih ringan itu amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aysyati radiyah. Itu yang akan mendapatkan kehidupan yang memuaskannya. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dia punya akhir dari hidupnya adalah kesengsaraan, adalah kebinasaan dan sebagainya. Ya, itu amma man thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Di sini dikatakan orang yang berat timbangan-timbangan amalnya itu, itulah orang-orang al-muflihun. Apa artinya muflihun? Hayya 'alal falah. Al-falah itu memperoleh apa yang diinginkan. Itu arti falah, bukan sekedar kemenangan. Bukan kemenangan aja. Bukan kemenangan. Nanti kita akan lihat apa analisis sehingga falah itu berarti memperoleh apa yang diinginkan. Baik. Dan kemana-mana kita akan lanjutkan lagi tentunya hanya di sini di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf. Bisa kita kembali lagi di Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Tadi kita sudah bahas ya, yaitu dari ayat ke-8 dan juga ayat ke-8 dan kita mau masuk ke ayat ke-9. Sekarang kita coba bahas ayat berikutnya, Pak Quraisy. Baik, kita lihat sekarang. Falah. Falahah itu pada mulanya berarti menggali tanah untuk meletakkan benih. Oke? Nah, itu sebabnya petani dinamai falah. Yang ngerti bahasa Arab, falah, ya kan? Nah, ini petani, benih yang ditanamnya itu, kalau seandainya tomat, buahnya apa? Tomat. Apa yang dia inginkan, apa yang dia tanam, itu yang dia peroleh. Sehingga falah itu memperoleh apa yang Anda tanam. Apa yang Anda inginkan. Kalau Anda inginkan apel, Anda tanam benih apel, pasti Anda dapatkan juga apel, bukan tomat. Ya kan? Nah, sehingga falah itu artinya memperoleh apa yang dia inginkan. Karena petani itu menginginkan tomat, jadi dia tomat. Ya, toh. Nah, apapun yang Anda inginkan, itu akan Anda capai kalau sudah berada di sorga. Tidak ada lagi halangan, tidak ada lagi hukum sebab dan akibat di sana, tidak berlaku lagi. Hukum sebab akibat itu di sini. Di sana apa yang Anda inginkan langsung tercapai. Oke. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh apa yang diinginkannya. Di sorga itu walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di sana kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Adapun orang-orang yang ringan timbangannya, itu di ayat 9, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi diri mereka. Ada orang rugi tidak dapat untung. Ya. Ada orang rugi tidak dapat untung, modalnya hilang. Ya. Yang mana lebih besar kerugiannya? Modalnya hilang. Modalnya hilang. Modal Anda hidup ini apa? Diri Anda. Kalau khasiru anfusahum berarti rugi modalnya. Sudah, jangankan keuntungan yang hilang, modal pun habis. Itu orang yang ringan timbangan amal. Khasiru anfusahum bimakanu biayatina yazlimun. Disebabkan karena mereka itu menganiaya, menempatkan ayat-ayat kami bukan pada tempatnya. Ayat Tuhan itu garis besarnya ada dua. Al-Quran ini ayat Tuhan. Alam raya ini ayat Tuhan. Alam raya ini diciptakan Tuhan untuk menjadi tanda wujudnya. Alam raya ini diciptakan Tuhan untuk kepentingan kemanusiaan. Kalau Anda tidak menempatkan alam raya ini untuk kepentingan kemanusiaan, berarti Anda menzalimi diri Anda dan menzalimi alam. Ayat itu. Kalau Anda mengambil air minum segelas besar, kemudian Anda hanya minum setengah, Anda menzalimi air itu. Ya kan? Iya. Siapa yang mau minum? Anda ambil nasi begitu banyak. Tersisa sehingga tidak ada yang makan, dibuang, Anda menzalimi nasi itu. Jadi banyak sekali itu pengertian zalim. Itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Baru dia katakan, coba lihat. Walakat makkannakum fil ard wa ja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun. Demi Tuhan, kami telah menjadikan kamu mantap hidup di dunia ini, dan kami jadikan buat kamu sumber-sumber kehidupan, tapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, kita lihat, kita kembali. Sudah lihat bumi ini berputar, ya? Sudah rasa dia berputar? Tidak. Mantap hidup kita, ya kan? Tuhan memberi kemantapan dalam hidup ini, walaupun dia berputar begitu cepat, ya. Kita tidak rasakan. Tidak terasa. Kemanapun Anda pergi, Anda lihat bumi ini datar. Iya. Ya. Padahal dia bulat. Dimanapun Anda pergi, Anda bisa mendapatkan rezeki Tuhan untuk hidup. Dan semakin besar kebutuhan Anda kepada rezeki itu, semakin mudah Anda peroleh. Apa yang paling, apa, atau tidak usah saya bertanya. Menghirup udara itu bisa kita tangguhkan berapa lama? Berapa detik? Iya, paling. Anda bisa menangguhkan tidak minum lebih lama daripada tidak bernafas. Iya. Apa yang paling murah Anda dapatkan sekarang? Bernafas. Tuhan berikan. Itu artinya Tuhan memantapkan hidup kamu sehingga kebutuhan pokok kamu itu ada. Iya. Mau makan? Ini dedaunan bisa Anda peroleh. Apalagi buat kita di Indonesia, luar biasa itu. Mantapnya hidup itu. Iya kan? Qalilan ma tashkurun. Walaqad khalaqnakum wa sawwarnakum. Sungguh kami telah mengukur. Khalaqa itu antara lain berarti mencipta. Tapi orang yang mau mencipta harus mengukur. Ya, saya mau mencipta ini saya harus ukur. Ya. Jadi khalaqa itu berarti mengukur. Baru kami bentuk kamu. Saya akan berikan saudara satu contoh. Ada ayat itu huwallahul khaliqul musawwir wal khaliqul bari'ul musawwir. Kalau saya mau bangun bangunan, terlebih dahulu saya harus ukur tanah. Iya. Ya. Nah, setelah saya ukur tanah, saya menyiapkan bahan sesuai dengan rencana bangunan. Iya. Ya. Tanah, ukuran, bahan bangunan, baru saya sebelum itu saya gambar dulu. Iya. Ya. Baru saya bentuk. Allah juga begitu. Dia mengukur. Manusia ini diukurnya. Oh, ini begini bentuknya, ini baru dia beri bentuk. Kan kita begitu. Diukur, dibentuk, baru diciptakan. Hei, kaum seluruh manusia, kami itu mengukur kamu. Ukurannya itu tepat. Tidak ada ciptaan Tuhan yang salah ukur. Yeah. Saya kira itu kita lanjutkan nanti ayat kita ini. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita baru sampai ayat ke-10. dan kita akan bahas lagi ayat 11, 12, 13, 14, 15. Jadi buat Anda pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraisy Shihab. Buat Anda yang baru saja bergabung, kali ini kita akan membahas yaitu surat Al-A'raf dari ayat ke-8 sampai ke-15. Tadi sudah dibahas ayat 8 sampai ke-10, di mana dikatakan juga oleh Bapak Quraisy tadi bahwa Allah pada saat menciptakan manusia sudah mengukur segala sesuatunya. Baik, selanjutnya Bapak Quraisy. Ya, jadi kita kembali walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Yang dimaksud di sini semua manusia, tetapi karena manusia modern itu kira-kira baru 10.000 tahun yang lalu, ya itu ilmuwan berkata begitu, itulah Adam. Sebelumnya kan ada homo-homo yang lain. Homo sapiens. Oke. Yang dimaksud di sini Adam. Adam diukur, tapi kita termasuk di dalamnya karena kita adalah keturunan Adam. Lalu setelah itu kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka mereka sujud, tetapi iblis tidak mau termasuk kelompok yang sujud. Nah, ditanya, Allah bertanya pada iblis. Sebenarnya pertanyaannya bukan ingin tahu, tetapi pertanyaan Tuhan itu untuk mengecam. Saya bertanya pada seorang, kamu mau durhaka pada orang tuamu? Itu maksudnya bertanya atau mengecam? Bertanya itu. Redaksinya bertanya, tetapi tujuannya mengecam. Iya kan? Ya. Oke. Tuhan berkata begitu kepada iblis. Mamana aka Allah tasjud id amartu. Apa yang menghalangi engkau sujud saat aku perintahkan kamu sujud? Saat aku perintahkan, id itu artinya saat. Seandainya dia sujud sesudah itu, berpikir dulu, dia berdosa. Kenapa kamu enggan sujud saat agama ini diturunkan Tuhan bukan untuk dibahas dulu oleh manusia, ini baik atau tidak baik? Laksanakan. Anda boleh bertanya. Kalau akal Anda tidak bisa menerimanya, akal Anda yang salah. Jangan persalahkan ini. Itu maksudnya. Ya kan? Nah, padahal ini jelas iblis salah. Apa kata iblis? Saya lebih baik dari dia. Engkau ciptakan saya dari api, sedang engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia kira api lebih bagus dari tanah. Memang api lebih bagus dari tanah. Api menghancurkan, tanah menumbuhkan. Ya kan? Oh, terlalu banyak itu. Saya kira kita lanjutkan nanti biar... Baik. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Sekarang kami akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir di sini yang mau bertanya. Siapa? Silahkan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Pak, dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa mengucapkan Subhanallah dan Alhamdulillah itu ringan diucapkan namun berat timbangannya. Nah, bagaimana kalimat tersebut benar-benar memberatkan timbangan itu? Terima kasih. Setiap kata itu punya bobot. Tapi bobotnya bukan pada lidah. Tetapi pengaruhnya ke dalam hati. Saya beri contoh ini anak-anak muda nih. Saudara mau satu orang berkata aku cinta padamu padahal dia benci Anda. Itu gombal. Itu semboyan palsu. Ya kan? Nah, setiap kata ada bobotnya. Subhanallah ringan kalau Anda ucapkan. Tapi ada bobotnya. Subhanallah itu antara lain diucapkan pada saat Anda melihat sesuatu yang Anda fahami dan mengagumkan Anda. Oh itu, pandanglah ke langit. Ingatlah bahwa ini yang menciptakannya adalah Tuhan. Ya kan? Ini sangat indah. Tuhan maha indah, Tuhan maha kuasa. Kalau itu Anda tanamkan di dalam hati Anda, sehingga terucapkan Subhanallah, itu amat berat timbangannya. Yeah. Begitu juga alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Anda melihat seseorang, tampannya dia, Anda muji. Tapi Anda terus berkata, sebenarnya ketampanannya adalah karena Tuhan menggambar dia. Segala puji bagi Allah. Jadi setiap kata itu banyak orang hanya slogan, ya, hanya, ya, di mulut, kan? Hanya di mulut, hanya di mulut, tidak mau. Itu yang dimaksud bahwa jadi itu terkadang kita mengucapkan suatu kata yang dari katanya terlihat benar, tetapi sebenarnya kandungannya salah. Misalnya bagaimana? Terkadang kita mengucapkan suatu kata yang tidak ada artinya. Itu yang dinamai omong kosong. Kosong, tidak ada artinya. Padahal kata itu harus berbobot. Saya kira seperti itu. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita sering menzalimi diri kita sendiri. Pertanyaan saya adalah, bagaimana kiat kita untuk menghindari menzalimi diri kita sendiri dan cara menerapkan hal tersebut di lingkungan sekitar kita? Terima kasih. Iya, saya kira episode yang lalu mirip dengan ini. Ya, sebenarnya untuk menghindari segala yang buruk itu, banyak caranya. Seperti yang saya katakan dalam episode yang lalu, bahwa cari teman yang baik, ya, cari lingkungan yang baik, cari bacaan yang baik, lakukan kegiatan positif. Itu cara-cara untuk ini. Pelajari sejarah. Oh, itu sangat berharga. Oh, itu dia terjerumus karena ini. Itu dia maju karena ini. Semua yang terbentang di alam raya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Pandanglah dengan pandangan orang yang mau belajar. Itu, saya kira itu caranya. Jangan pernah menduga. Kalau kita kembali ke Quran, jangan pernah menduga bahwa Tuhan salah atau lupa. Tidak ada. Iblis seperti itu. Dia pikir dia disuruh sujud, dia pikir, wah ini gak benar nih, gak saya bener. Dari api, dia dari tanah. Kekeliruan terbesarnya adalah dia mengira bahwa kemuliaan seseorang itu dari asal usulnya. Padahal kemuliaan seseorang bukan dari asal usulnya. Seandainya api pun lebih bagus dari tanah, tetapi Adam patuh kepada Tuhan, dia tidak patuh. Jadi Adam lebih mulia dari dia. Saya kira. Jadi ini bisa dikatakan sifat elitis ya, merasa dirinya elit lebih ya, dibanding yang lain gitu ya. Ya. Baik. Ya, sudah terjawab ya. Pertanyaannya ini masih ada korelasinya dengan episode yang lalu ya, bahwa jaga lingkungan, milih teman yang baik. Silakan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Sebagaimana Bapak menerangkan bahwa Al-Qur'an merupakan suatu kitab, yaitu memberikan peringatan kepada umat manusia, memberikan kabar gembira dan kabar-kabar lainnya. Di sini yang saya ingin tanyakan adalah mengapa dalam Al-Qur'an itu apabila ada peringatan itu tidak hanya ada satu peringatan saja dalam satu surah, tetapi muncul kembali di pada surat lainnya. Itu saja, terima kasih. Ada perbedaan antara kitab ilmiah seperti yang saudara susun dalam bentuk disertasi atau skripsi dengan dakwah. Kalau kita berdakwah, bisa saja suatu persoalan diulang-ulang. Ya, kira-kira sudah berapa kali ibu Anda berkata pada Anda, ayo salat? Berkali-kali. Mengapa ribuan kali? Karena dia mengajak. Ya. Ya, toh? Boleh jadi kali ini saya berkata ayo salat kepada saudara, di kali lain saya berkata pada yang lain ayo salat. Ini bukan kitab ilmiah. Ini kitab dakwah, mengajak orang. Sehingga bisa saja berulang-ulang ya, hal tersebut. Walaupun harus digarisbawahi bahwa pengulangan itu tidak persis sama. Kisah Adam yang ada di sini ada juga di Al-Baqarah. Tapi konteksnya di sana berbeda dengan konteksnya di sini. Konteksnya di sini lebih banyak peringatan. Peringatan untuk umat manusia. Itu sebabnya di sini diceritakan tentang iblis itu bahwa Allah memerintahkannya turun ke bumi karena tidak wajar ada yang masuk di sorga orang yang mempunyai sedikit rasa angkuh pun. Nah, iblis kemudian berkata, kalau begitu ya Allah, biar saya hidup lebih panjang lagi. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, beri saya tangguh sampai hari kebangkitan. Allah berfirman, engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Masih dikasih kesempatan? Dikasih kesempatan. Engkau termasuk orang yang diberi tangguh. Ada pertanyaan, ini doanya iblis makbul atau tidak? Ya, kok orang masih... yang berdoa dengan tulus, walaupun durhaka, ya. Kata sementara ulama, diterima Tuhan. Ya. Karena dia tulus minta. Nah, ada yang berkata, tidak sepenuhnya diterima doanya. Karena apa? Dia mau supaya dia mendapat kesempatan menggoda manusia sampai hari kiamat. Ya kan? Dikatakan tidak. Orang yang sudah meninggal itu belum kiamat. Jangan sampai dia goda lagi dalam kubur. Iya. Tidak, ada waktunya saya berikan kamu. Ya toh? Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Quraish. Subhanallah. Buat Anda pemirsa, saya yakin pasti banyak pertanyaan juga yang ingin Anda tanyakan. Tetapi juga pertanyaan Anda mungkin bisa diwakili oleh tokoh-tokoh masyarakat atau public figure yang nanti akan bertanya kepada Bapak Quraish. Jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi. Tetaplah di sini di Tafsir Al-Misbah, mengenal surat Al-A'raf bersama Bapak Quraish. Program Ramadan Metro TV, Berkah Cahaya Ramadan, Tafsir Al-Misbah, mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish. Mungkin buat Anda pemirsa yang mau bertanya, bisa diwakilkan dulu oleh public figure. Ini ada public figure yang mau bertanya nih Pak Quraish. Silahkan. Yang pertama ini adalah rekan saya juga, dia ini seorang host juga, entertainer juga. Kita saksikan pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Quraish, apa kabar? Pak, saya mau nanya nih Pak ya. Nanti kan semua amalan manusia itu bakal ditimbang, bakal dihitung. Terus kalau misalnya kita sudah melakukan taubat, kita benar-benar minta taubat, minta maaf, kan insya Allah dimaafkan. Ya mudah-mudahan ya. Pertanyaan saya, dosa yang itu masih bakal tetap dihitung gak sih Pak Quraish? Mohon penjelasannya nih. Sebenarnya beda pendapat ulama. Ya. Ya. Itu ada ayat di dalam Al-Quran. Wama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Apa artinya yarah? Apa berarti dia akan melihatnya? Ya. Kalau dia melihatnya, ada yang memahami dia melihatnya ditimbang. Ya. Nah, tapi ada yang memahaminya bahwa diperlihatkan kepadanya bahwa dosamu ini pernah ada, tetapi Tuhan telah mengampuninya sehingga tidak perlu ditimbang. Ya. Ya kan? Nah, persoalan-persoalan ini sebenarnya adalah persoalan metafisika. Iya. Persoalan yang tidak terjangkau oleh nalar. Tidak ada penjelasan yang pasti dan meyakinkan tentang jawaban pertanyaan ini. Karena itu, kalau Anda tanya saya berkata saya tidak tahu. Kita hanya mengharap ya. Bahwa dosa-dosa kita diampuni Tuhan. Itu ada harapan kita. Bahwa dipertunjukkan atau tidak, ya. Tidak menjadi soal kalau memang sudah diampuni. Ya. Saya kira demikian. Berikutnya ini ada kawan juga. Ya, kebetulan ini dari teman-teman Abang None yang mau bertanya sama Pak Quraish. Kita simak sama-sama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Quraish. Saya ingin bertanya, kan di Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan bahwa jin dan manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Apakah bangsa jin juga memiliki syariat seperti manusia, seperti Islam yang kita ketahui? Terima kasih. Jelas, jin itu makhluk yang dibebani tanggung jawab oleh Tuhan. Jin menyatakan di dalam Al-Quran, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik. Kunna taraiqa qidada. Kami ini ada yang soleh, yeah. Ada juga yang tidak. Kami bermacam-macam. Nah, jin yang durhaka itulah yang merupakan bagian dari setan. Bapaknya itu iblis. Dia punya pembantu-pembantu yang setan, ya kan? Nah, tapi ada yang baik-baik. Ada yang taat kepada Allah. Ada yang berkata, "Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusy." Kami mendengar suatu kitab suci, bacaan sempurna yang sangat menakjubkan. Ya. Itu taat. Karena memang kepada jin pun ada rasul-rasul yang dikirim Tuhan buat mereka. Oh. Alam ya'tikum rusulum minkum. Bukankah telah datang kepada kamu rasul-rasul dari jenis kamu. Itu kata Allah. Jadi ada rasulnya. Dia muslim. Nah, ada ulama-ulama berkata bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk manusia dan jin. Tapi terlepas deh, kita tidak usah bicara jin deh. Ya. Kita urus manusia aja, belum berepot. Ya, itu. Ya. Jadi saya kira demikian. Baik, kita akan lanjutkan lagi setelah ini. Pak Quraish akan membahas intisari atau kira-kira apa kesimpulan dari pembahasan kita dari ayat ke-8 sampai ke-15 tentunya mengenai surah Al-A'raf. Jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Metro TV. Ya, masih dalam rangkaian berkah cahaya Ramadan Metro TV, program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf bersama Bapak Quraish Shihab. Kita sudah dimasuki segmen terakhir, di mana segmen terakhir ini adalah saatnya Bapak Quraish untuk menjelaskan kepada kita apa intisari atau kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Surah Al-A'raf ayat 8 sampai 15. Silahkan Pak Quraish. Baik. Jadi ada timbangan baik. Anda fahami dalam pengertian materi, kita tidak tahu bagaimana. Namun yang pasti di hari kemudian ada perhitungan, ada pertanggungjawaban, ada bukti-bukti menyangkut apa yang Anda lakukan. Itu semua diukur dengan ukuran yang sangat tepat dan penuh kebenaran. Itu satu. Yang kedua, Allah menganugerahkan kepada manusia bumi ini dan memberinya potensi untuk mengelola bumi. Karena itu, ini yang penting, kita ingin garis bawahi. Karena itu, bumi jangan ditundukkan oleh Allah kepada manusia, jangan sampai Anda tunduk kepada bumi. Itu. Ya. Ada kan orang yang tunduk pada bumi? Nah, Anda Tuhan. Tetapi Anda tidak boleh memperkosa bumi itu. Anda harus bersahabat dengan bumi. Bumi ini untuk generasi lalu, untuk generasi kini, dan untuk generasi datang. Bumi ini harus dikelola dengan baik. Itu pesan ayat ini. Tetapi banyak manusia yang tidak mengelolanya dengan baik. Itu yang dimaksud, tidak mensyukurinya. Syukur. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia, mengukurnya, memberinya bentuk yang sebaik-baiknya, memberinya potensi melebihi potensi dalam konteks pembangunan bumi, melebihi potensi yang diberikan kepada malaikat dan jin. Karena itu Allah memerintahkan malaikat dan jin untuk sujud. Karena potensinya lebih besar untuk bumi. Kalau malaikat yang ditugaskan mengelola bumi, tidak akan ada rekayasa. Karena malaikat itu hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kalau Anda perlu ambil inisiatif. Karena itu kalau Anda salah, bisa ditoleransi. Iya. Ya kan? Jadi potensinya lebih besar dari potensi malaikat. Karena itu disuruh sujud. Tapi iblis enggan sujud. Dengan dalih asal-usulnya lebih hebat dari manusia. Padahal kemuliaan seseorang bukan bergantung dari asal-usulnya. Tetapi dari nilai-nilai potensi yang dikandungnya. Terutama pengetahuan. Ya, itu salah. iblis angkuh. Karena dia angkuh, maka Allah mengusirnya dalam keadaan hina dina. Mengapa? Menurut ayat kita ini, karena di sorga itu tidak ada tempatnya yang angkuh. Nah, keras kepala, ingin merayu dan menggoda manusia, maka dia memohon kepada Tuhan, wahai Tuhan, tangguhkan aku sampai hari kiamat. Dia berdoa, dia memohon. Tuhan menyatakan, engkau termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Engkau termasuk makhluk yang ditangguhkan. Jadi ada yang ditangguhkan bersama iblis. Siapa itu? Boleh jadi banyak ulama punya pendapat, tapi yang boleh jadi diantaranya malaikat maut. Boleh jadi dia yang paling akhir. Ya kan? Siapa ya? Kan ada yang bertugas mencabut. Yeah. Ya. Boleh jadi itu. Ada yang berkata yang memikul singgasana Tuhan dan lain-lain sebagainya. Engkau ditangguhkan sampai waktu yang ditentukan Tuhan. Nah, ini berarti berdoa pada Tuhan selama Anda tulus, kemungkinannya untuk diterima itu besar. Nah, itu juga berarti bahwa iblis masih ada sampai sekarang. Tetapi itu bukan berarti jenis jin tidak mati. Jenis itu, jin itu mati. Tetapi salah satu dari jin itu yang bernama iblis, itu yang hidup terus. Nah, itu saya kira kesimpulannya dapat kita ambil dari ayat-ayat kita. Terima kasih banyak Pak Quraish. Jadi mudah-mudahan setelah pembahasan ini kita sadar untuk banyak-banyak berbuat kebaikan, karena pada akhirnya nanti kita akan dihitung timbangan kita, amal kebaikan kita, baik itu ibadah kita kepada Allah dan juga kepada sama manusia. Dan tidak hanya itu, fungsi kita sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini harus kita jaga, jangan dirusak alam. Justru kita jaga ekosistemnya, kita jaga dan kita lindungi sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan yang terakhir, jangan punya sifat sombong seperti iblis. Walaupun sedikit pun, iblis saja punya sifat sombong sedikit, tidak layak masuk surga. Apalagi kita. Ya, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih kawan-kawan sudah hadir di sini. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda semua. Dan juga terima kasih Pak Quraish atas ilmunya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Dan tentunya jangan lupa saksikan terus Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Araf bersama Bapak Quraish Shihab, masih dalam rangkaian program Berkah Cahaya Ramadan Metro TV. Saya David Ali undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.